bilang sudah berhari-hari, apa kau dapat pesanku? Dan aku menunggu, terus menunggu, hanya untuk memelukmu seratnya. Terus berharap kau kan datang secepatnya, secepatnya. Waktuku tak berhenti.